dengan nyanyian, dengan tarian, dengan segala rasa yang sederhana, tersenyum pada duka yang dijaganya. Lelaki itu duduk sendiri, mengira-ngira kata apa yang tak sempat ditanyakan angin pada hening yang memeluknya. Tanyakan pada duka yang dijaganya, pada luka yang menjadi baju dan nafasnya. Tersisa kerinduan bersama kehampaan, berjalan dengan kerinduan tertunduk pilu, menanti dalam kerinduan terbungkus oleh kehampaan, menyerap pada kerinduan.